Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdihillah falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita memasuki ayat ke-90 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Maka mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat ini masih menceritakan bagaimana doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan keturunan yang bernama Nabi Yahya alaihi salam, serta mendapatkan nikmat juga bagi istrinya yang mana di dalam keluarga besar itu mereka selalu bersegera dalam perbuatan baik yang tidak pernah mereka tunda-tunda karena kebaikan itu. Dasar langkahnya adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun kebaikan di dunia ini selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah hal yang sangat baik. Dengan meyakini dari keluarga Nabi Zakaria mendapatkan limpahan rahmat Allah yang tiada terhingga, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang khusyuk ataupun khasyi'in. Dalam kekhusyukan ini atau khasyi'in ini mungkin kita mendapatkan ayat lain juga banyak mengatakan tentang penjelasan arti khasyi'in. Wa innaha dalam surat Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Sesungguhnya salat itu adalah hal yang amat berat kecuali orang-orang khusyuk, yaitu orang-orang yang beriman melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengan itu semua kita akan menjadikan ringan langkah kita karena semata-mata yang kita gapai adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semata-mata kita ingin mendapatkan pembalasan yang baik di akhirat kelak nanti, sehingga Allah menempatkan kita di sisinya, yaitu surga yang ada di hari akhir kelak nanti. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz kita Haji Ahmad Perdana Indra dan Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 90 ini Allah menggambarkan tentang bagaimana kemudian lantunan doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria diperkenankan oleh Allah. Fastajabna lahu. Kembali kita bertemu dengan redaksi ini di dalam keterangan surah Al-Anbiya ini. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan dia anak yang bernama Yahya. Yang menariknya adalah bahwa ternyata nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran yang begitu sangat kokoh puluhan tahun Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan Allah berikan kebaikan yang sangat berlipat ganda. Ya, kesabaran meminta kepada Allah tidak hanya mendapatkan apa yang diharapkan, tetapi langsung yang memberi nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna nubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minhu. Kami beritakan gembira kepada engkau bahwa engkau akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya yang akan menjadi penerusmu, ya. Bukan hanya seorang anak, tapi Allah memberi nama langsung pada anak itu. Ini adalah suatu kemuliaan yang paling tertinggi. Kemudian kami gantikan dia sebagai nabi yang akan menjadi penerusmu. Bukan hanya sekedar punya anak saja, tapi anak itu ternyata akan melanjutkan perjuangan orang tuanya di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh di sini, bahwa di dalam kehidupan ini ketika kita berharap punya anak, tidak hanya sekedar punya anak saja, tetapi setelah kita punya anak, ternyata tidak ada pertanggungjawaban kita terhadap anak yang kita miliki. Ya, disinilah kita diajarkan bagaimana pada saat kita mengharapkan anak, kita juga melantunkan doa-doa kepada Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang kita dapatkan nanti akan menjadi anak-anak yang agamanya adalah agama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya, bukan kemudian kita punya anak dan melepaskan diri dari tanggung jawab kita terhadap anak, karena kelak di hari akhirat kita akan menerima konsekuensi atas segala sikap dan tingkah kita ini. Nah, di sini kita juga belajar banyak bahwa ketika Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Jadi doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria bukan hanya dikabulkan oleh Allah karena ansih doa itu saja, tetapi ada tindakan di dalam usaha untuk mendapatkan pengkabulan terhadap doa itu. Nabi Zakaria tetap menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul yang menyampaikan kebenaran. Istrinya, ya, juga adalah orang-orang yang yusari'una fil khairati, yaitu orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ini pelajaran terbesar buat kita. Pada saat kita menginginkan sesuatu di dalam kehidupan ini, jangan hanya sekedar pandai meminta kepada Allah, jangan hanya sekedar bisa mengangkat tangan dan berbicara mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan sebagai bentuk harapan kita agar doa kita itu terkabulkan. Berdoalah kepada Allah dan berbuat baiklah agar doa yang kita lantunkan kepada Allah selebih cepat dikabulkan oleh Allah dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ya. Berdoa, meminta, berbuat baik, itu adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan hanya sekedar pandai berdoa tapi tidak mau berbuat, minta kaya tapi takut memberi, ya, ingin berhasil tetapi kurang mau berkorban. Ini kalau di dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak akan bisa matching dan tidak akan bisa menjadikan seseorang itu sukses di dalam kehidupannya. Saya kira itu. Ya, saya tambahkan sedikit di ayat 90 ini. Dikabulkan doa perlu dipahami dalam arti dikabulkan menurut Allah, bukan menurut selera kita. Yakinlah bahwa apa yang diberikannya adalah pemberian terbaik darinya. Ada 3 kiat di sini untuk dikabulkan doa, sebagaimana sudah disebutkan oleh Ustaz Perdana sebelumnya, yaitu berbuat baiklah yang pertama, yang kedua berdoa penuh harap dan cemas, dan yang ketiga berdoalah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin dan Ahmad Perdana bahwa yang kriteria untuk dikabulkan doanya itu mestilah kita betul-betul harap cemas. Harap cemas ini akan menimbulkan keyakinan kita kepada Allah yang tiada terhingga. Jadi keyakinan itulah yang akan menjadikan mengiring kita dalam ke suatu hal apapun akan menjadi sukses dalam menjalani kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kalau kita hidupkan kembali apa yang sudah menjadi amalan para nabi-nabi kita yang terdahulu yang sudah digambarkan dalam surat Al-Anbiya ini, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan nikmatnya, yaitu nikmat yang sudah Allah gariskan. Maka seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, walaupun itu menurut selera Allah, kita sudah tahu bagaimana selera ataupun kemauan Allah tersebut. Sudah jelas bahwasanya dengan harap-harap cemas kita bermohon, dan yakinlah permohonan itu akan dikabulkan Allah, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.